Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral ikhwah ahibbati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, kita masih pada pembahasan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang disebutkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala berkaitan dengan tanda-tanda kemunafikan. Waqad takallamna, dan telah kita bahas bersama beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Salah satunya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berhati-hati merasa tidak aman, waspada dari tanda-tanda kemunafikan. Karena tanda-tanda kemunafikan yang dihukumi sebagai nifaq asghar bisa saja terjadi dan dijumpai pada kaum mukminin. Sehingga perlu bagi kita semua untuk banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak koreksi diri kita. Jangan sampai hati kita merasa aman, merasa selamat dari yang namanya kemunafikan. Di sini ada tambahan faedah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Juga beliau sampaikan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Kita ringkaskan dari dua kitab tersebut. Tariqul khulus minan nifaq, cara terhindar dari kemunafikan. Di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, memberikan penjelasan yang begitu jelas dan gamblang kepada setiap kaum muslimin yang ingin selamat dari kemunafikan, yang ingin dijauhkan dan dijaga hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala tanda-tanda kemunafikan. Ada beberapa perkara yang bisa dia kerjakan, dia jaga, dia pegangi supaya terjaga dari kemunafikan. Antara lain, di situ Syekhul Islam Ibnul Qayyim menyebutkan ada banyak cara. Di antaranya yang pertama, al-iktsar min zikrillah, banyak-banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zikrullah, yang dimaksud zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, yashmal al-adhkar al-ma'thurah, mencakup zikir-zikir yang disunnahkan. Zikir pagi dan sore, zikir atau doa sesudah wudu, masuk masjid, keluar masjid, pakai baju, makan, selesai makan, semua aktivitas kita, kegiatan keseharian kita diiringi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk membaca doa-doa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Saat masuk pasar, ada doa ketika masuk pasar. Ketika antum berjalan menuju masjid, ada doa yang dibaca saat berjalan menuju masjid. Ketika antum masuk ke dalam rumah, keluar rumah, bahkan masuk ke dalam kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu semua salah satu upaya terapi syariat bagi setiap kaum mukminin agar hati mereka terjaga dari kemunafikan. Tentunya saat dia membaca zikir tadi bihuduril qalbi. Ya, wa yulahabu fihi ayyahdura qalbahu. Dan perlu diperhatikan supaya zikir tadi bermanfaat bagi dirinya, saat dia berzikir, dia menghadirkan hatinya, bukan sekedar setoran hafalan. Ya. Ketika antum berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, antum harus tahu apa yang antum baca dan antum resapi. Yang terkandung di situ permintaan, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Kalau hanya sekedar setoran hafalan diucapkan tapi hatinya tidak ikut serta, maka tidak akan muncul pengaruh yang diinginkan. Hadidina azani Allahu wa iyakum. Demikian pada zikir-zikir yang lain juga sama. Kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib halaman yang ke-110. Inna kasrata zikrillahi azza wa jal amanun minan nifaq. Inna kasrata zikrillahi azza wa jal amanun minan nifaq. Banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi keselamatan agar terhindar dari kemunafikan. Fa innal munafikin qalilul zikri lillah. Karena kaum munafikin salah satu ciri khas mereka qalilu dzikri lillah, jarang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jarang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu fil munafikin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum munafikin, wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah, kaum munafikin, saat mendirikan salat, illa qalila, kecuali sedikit sekali. Surat An-Nisa ayat 142. Kalau saat menjalankan ibadah, mereka lalai. Mereka tidak ingat kepada Allah, kecuali hanya sekejap, sebentar, sedikit. Hanifidina azani Allah wa iyakum, yang mungkin kalau mau dipresentasikan 5% atau 7% dari ibadah sholatnya itu yang dia berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sisanya hilang dalam lamunan. Sholat ngelamun. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Sholat tidur. Tidak hanya taklim, sholat pun juga tidur. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu cirinya kaum munafikin. Dan supaya kita terbentengi dari sifat-sifat mereka, kita harus menjauhi dan menghindar dari sifat-sifat mereka. Salah satunya banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, man aksara zikrallah bari'a minan nifaq. Man aksara zikrallah bari'a minan nifaq. Barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan terbebas dari kemunafikan. Itu dengan makna zikir yang pertama, yaitu dengan azkar al-ma'thurah, zikir-zikir, membaca zikir wirid yang diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa min zikrillahi azza wa jal, termasuk bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadatuhu. Berusaha untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadatuhu, beribadah kepada Allah. Itu bentuk zikir. Walaupun tidak dengan lafaz zikir. Ya. Wa mulazamatu ahkamihi asy-syar'iyyah. Dan berusaha berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat Allah, termasuk zikir. Saat Anda berdagang di pasar, kemudian Anda dihadapkan dengan transaksi riba, dan Anda menolak transaksi tersebut karena ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kategori ibadah. Dan itu juga termasuk kategori zikrullahi azza wa jal. Ketika antum membaca Al-Quran pada sepertiga malam terakhir, itu termasuk zikrullah. Antum berpuasa, antum melakukan ibadah dalam bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, itu juga termasuk zikrullahi azza wa jal. Sehingga makna zikir yang kedua itu memperbanyak ketaatan. Bisa dipahami? Memperbanyak ketaatan. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, beliau pernah berpesan kurang lebih redaksinya sebagai berikut. Ya, ini yang seingat ana ya. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, yang bagi lihamilil Qur'an, seyokianya bagi para pembawa Al-Quran, ayyu'rafa bilailihim idhin nasu na'imun. Hendaknya seorang pembawa Al-Quran dikenal dengan malamnya saat manusia lelap dalam tidur. Artinya menjaga qiyamul lail. Wa binaharihim idzin nasu muftirun. Dikenal pada siang harinya dengan puasa saat kebanyakan orang tidak berpuasa. Wa bihuznihim idahum yadhakun atau idahum yafrahun. Dikenal dengan sedihnya ketika manusia sedang riang gembira. manusia riang gembira, isani fidina azani Allah wa iyakum, dengan kemudahan rizki. Manusia riang gembira dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan dunia. Tapi seorang pembawa Al-Quran justru bersedih hati. Kenapa? Karena dia tahu semakin dibuka lebar dunia, maka akan semakin terbuka lebar pula kejelekan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, yang membuat umat manusia saling bertanafus, saling berlomba-lomba dalam urusan dunia, dan itu akan membuka pintu-pintu fitnah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, itu seorang hamilul Quran. Wa bi bukaihim idahum yadhhakun, dikenal dengan tangisan mereka saat manusia tertawa. Saat manusia banyak tertawa, banyak lalai, ya. Seorang hamilul Quran, pembawa Al-Quran, itu dikenal dengan tangisannya. Saat mereka lalai, dia ingat. Saat mereka jauh, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khushu'ihim idza yakhtalun, dan dikenal dengan ketundukan khusyuk, dengan ketundukan mereka. Id yakhtalun, ketika umat manusia mereka sombong. Hakadha ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Itu diperuntukkan kalimat tadi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa aradah kepada para pembawa Al-Qur'an secara khusus, yang dengannya diharapkan para pembawa Al-Qur'an dari talabatul ilmi syar'i, hamalatul ilam, mereka jauh dari kemunafikan. Karena yang tadi disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa aradah, mimbab ta'atillahi azza wa jal, wa mimbab zikrillahi azza wa jal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, min tariqil khulus minan nifaq, termasuk diantara upaya agar selamat dari kemunafikan adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah, manusia tidak mampu menjaga hatinya agar selamat dari kemunafikan. Tanpa pertolongan dari Allah, manusia tidak bisa melaksanakan, mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ketaatan yang sangat ringan tanpa modal, yang begitu mudah dilakukan, tapi tidak semua orang bisa. Sanibidina azani Allah wa iyyakum, ifsya'us salam, menebarkan salam. Nah kata walala, menebarkan salam lebih mudah lagi daripada itu. Tersenyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu yang tulus tanpa pemanis buatan ketika bertemu dengan saudaramu itu terhitung sadaqah. Bukan karena ada maunya kemudian dia tersenyum, itu namanya pemanis buatan. Ya, ketemu saudaranya mau pinjam uang baru senyumnya, masya Allah manisnya luar biasa. Orang minum kopi tanpa dikasih gula, lihat senyuman fulan ini, kemanisan kopinya. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Yang ringan semacam itu, enggak semua orang bisa melakukannya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam urusan yang besar. Ya, selamat dari kemunafikan itu bukan amrun hayyin, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh. Berat urusannya. besar. Enggak semua orang mampu. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka butuh bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dipahami? Naam. Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa aradah. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Ya. Abu Darda kana Abu Darda idza shalla bin nas. Kebiasaan Abu Darda kalau beliau salat mengimami manusia. Baka bukaan syadidan. Beliau selalu menangis hingga terisak. Ya. Wa kana yad'u qabla salam. Beliau berdoa sebelum salam, du'aan tawilan, dengan doa yang panjang. Jadi tangisannya beliau radhiyallahu taala anhu wa arbah didengar oleh makmumnya posisinya pada saat tasyahud akhir menjelang salam. Setelah antum ta'awud dari empat perkara, di situ termasuk waktu yang mustajab. Falyakhtar minad du'a ma syaa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, silakan dia memilih doa apapun yang dia suka. Nah, digunakan oleh Abu Darda kesempatan tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat panjang sampai beliau menangis. Dan tidak cukup menangis, terisak. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Abu Darda, "Kenapa engkau doanya panjang sekali sampai menangis?" Ya. Faqila lahu, "Ma takhafu ya Abu Darda?" Kamu takut apa wahai Abu Darda? "Wa qad amilta kadza wa kadza." Engkau sudah beramal demikian demikian. Disebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang salat di belakang Rasul, berjihad bersama beliau. Ya. Dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam, melihat langsung Rasul, melihat langsung wahyu turun, dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Faqala, Abu Darda berkata, "Akhafu an-nifaqa ala nafsi." Aku takut diriku jatuh dalam kemunafikan. Faqalu, mendengar jawaban Abu Darda, mereka berkata, "Atakhafu minan nifaq?" Kamu takut dari kemunafikan wahai Abu Darda? Qala, Abu Darda menjawab, "Fa kaifa la yakhaful muslimun nifaq ala nafsihi?" Dengan nada yang tinggi. "Fa kaifa la yakhaful muslimun nifaq ala nafsihi?" Bagaimana bisa seorang muslim tidak takut dari kemunafikan? Muslim yang baik itu pasti takut dengan kemunafikan. Kok kalian malah mempertanyakan kekhawatiranku atas diriku jatuh dalam kemunafikan? Aneh menurut beliau. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, yang dicontohkan oleh Abu Darda dari perbincangan yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnad beliau, menunjukkan Abu Darda berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang. Salah satu isi doanya berlindung dari kemunafikan. Itu sosok seorang mukmin, takut terhadap kemunafikan. Tidak merasa aman apalagi merasa selamat, bahkan kebal dari kemunafikan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wa min tariqil khulus. Yang ketiga, cara supaya selamat dari kemunafikan. Al-ittisafut tam bis-sidqi. Berusaha menghiasi diri dengan jujur. melatih diri supaya jujur. Anibidina azani Allah wa iyyakum as-sidqu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, alaikum bis-sidqi. Hendaklah kalian jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan yang dilakukan seorang hamba akan membawa pelakunya kepada surga. Wala yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan. Seorang muslim ketika dia jujur dan berusaha membiasakan dirinya untuk jujur, Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan dirinya sebagai siddiq. Ya, sebagai orang yang jujur. Jadi jujur itu perlu dilatih. Berdasarkan hadis tadi. Kalau enggak dilatih, akan susah bagi kita untuk berkata jujur, berucap jujur, bertindak dengan kejujuran, dan seterusnya. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Mengapa harus jujur? Yang ini merupakan salah satu cara selamat dari kemunafikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, as-sifatul fariqah bainal mu'mini wal munafiqi. As-sifatul fariqah bainal mu'mini wal munafiqi huwa as-sidqu. Ciri yang paling membedakan antara seorang mukmin dengan munafik adalah kejujuran. Fa inna asasan nifaq allazi buniya alaihi al-kadhibu. Fa inna asasan nifaq allazi buniya alaihi al-kadhib. Karena pondasi dibangunnya kemunafikan tidak lain adalah dusta. Dusta itu pondasinya kemunafikan. Jadi kalau dusta tadi bercokol pada hati seorang hamba, kemudian dibiarkan tumbuh, kemudian mengakar, berubah menjadi darah daging pada jati diri mukmin tersebut, dia menjadi orang yang pendusta, maka akan dibangun di atas kedustaan-kedustaan tadi berbagai macam khisal, perangai-perangai kemunafikan, wal'iyadzu billah. Hakadai khanifidina azani allahu wa iyaku. Dan memang jujur itu tidak mudah. Butuh jiwa-jiwa besar. Butuh orang-orang yang tangguh. Butuh orang-orang yang memang lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia untuk bisa berucap jujur, bertindak dengan jujur. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang keempat, termasuk cara selamat dari kemunafikan, al-bu'du an sama'il ghina. Al-bu'du an sama'il ghina, menjauhi musik dan nyanyian. Cof. Selamat dari kemunafikan, salah satu caranya hindari musik. Jauhi nyanyian. Entah itu musik Indonesia dengan berbagai macam genrenya, mau pop, dangdut, koplo apalagi. Jauhi khanijidina azani Allah wa iyyakum, yang berbahasa Inggris, yang berbahasa Cina, termasuk yang berbahasa Arab sekalipun. Ada Ustaz yang berbahasa Arab. Banyak khanijidina azani Allah wa iyyakum. Jangan antum kira yang bahasa Arab itu semuanya hadis. Gitu ya. Nanti dengarkan, kok ada kayak bahasa-bahasa Arab tapi suaranya kok merdu, lenggak-lenggok, ada cengkok-cengkoknya segala macam. Kayaknya baca matan Alfiyah ini. Padahal itu lagu Arab, Ikhanifidina Azani Allahu wa iyyakum. Tidak semua. Jauh yang namanya musik dan nyanyian. Karena itu, yang namanya musik dan nyanyian yang bisa menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa aradah, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa aradah, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi, nyanyian akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, kama yumbitul ma'al baqal, sebagaimana air itu akan menumbuhkan sayuran. Perlahan tapi pasti. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Sebut semua jenis sayuran yang antum tahu. Kangkung. Ini favorit antum ini ya. Kangkung. Itu tumbuhnya sekejap atau melalui proses? Proses. Enggak langsung tumbuh. Ya, enggak ada ceritanya antum taruh benih kangkung misalkan ditaruh kasih siram air sering tunggu 5 atau 2 menit langsung tumbuh. Itu godok mie goreng, Mas. Langsung mateng kalau 2 sampai 3 menit. Ini tanam sayuran apapun namanya itu butuh proses, enggak langsung tumbuh, metukul langsung bisa dipakai, enggak. Nyanyian pun juga demikian. Sedikit demi sedikit, itu akan menumbuhkan benih-benih kemunafikan. Yang kalau dibiarkan, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, yang tadinya benih yang kecil, akan menjadi sesuatu yang mengakar, tumbuh, kuat, sehingga menjadi pohon yang susah untuk dicabut, ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau dibiarkan membesar, tumbuh, kembang, tidak segera dipangkas. Ya, kok bisa Ustaz? Dari mana penjelasannya? Kok musik atau nyanyian bisa menumbuhkan kemunafikan? Kita simak penjelasan dari Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, jilid yang pertama halaman 250. Isya. Ya. Isya. Baik, fadhal azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Tayyib. Qala Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah. Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, fa inna asasan nifaq ayu khalifa dhahiru al-batina. Hakikat kemunafikan itu yang tampak di luar berbeda dengan yang tersimpan di dalam. Itu namanya munafik. Zahir dengan batinnya itu tidak sinkron. Tidak sama. Itu namanya asas an-nifaq. Wa sahibul ghina baina amrain. Yang suka dengan nyanyian dihadapkan pada dua pilihan. Yang suka dengan nyanyian dihadapkan pada dua pilihan. sebelumnya, kalamnya beliau ini di kitab Ighatsatul Lahafan itu menyinggung tentang cara ibadah sebagian kaum muslimin supaya lebih semangat zikirnya, supaya lebih semangat dalam membaca wirid-wirid, itu diiringi dengan lantunan musik. Ya, zikir diiringi dengan alat musik supaya lebih marem zikirnya. Sudah dilakukan rame-rame masih kurang marem, ya toh, dengan satu suara masih kurang marem, supaya lebih semangat lagi, konsentrasi penuh, ya, dan mereka melakukannya dengan riang gembira, bukan dalam rangka paksaan, diiringi dengan alat musik. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, sampai akhirnya terbentuklah ya band-band syar'i. Gitu ya. Nah, itu asal muasalnya dari sana. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya nifaq itu penampilan zahir dengan yang tersimpan di dalam batinnya berbeda, enggak sama. Sementara orang yang suka dengan nyanyian dihadapkan pada dua pilihan. Imma ayyatahattaka fayakunu fajiran. Pilihan yang pertama, dia tampakkan jati dirinya yang sesungguhnya. Sehingga nampak dirinya orang yang fajir. Memang suka nyanyi, bukan suka dengan zikir. Gitu ya. Dia enggak suka zikirnya, suka dengan nyanyiannya. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga sudah dia tampakkan jati dirinya, jadilah dia penyanyi. Gitu ya. Cuman mungkin agak islami kata mereka. Ada nyanyian islami. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang nyanyiannya isinya adalah anjuran untuk sholat. Gitu ya. Ingat dengan azab kubur. Ya, ini sempat populer pada tahun-tahun 70-80-an. Ya, sekarang tidak ada. Jadi dulu grup musiknya, masya Allah, ya toh tampilannya pakai baju koko, pakai sorban, gitu ya, pakai imamah yang diselempangkan. Ini yang laki-laki, yang perempuan pakai kerudung putih semua. Ya, yang naik ke panggung 11 orang, tapi ketika dilihat ada 12 orang. Siapa yang ke-12? Gitu ya. Naam. Terus nyanyi rame-rame. Sebenarnya bukan isinya yang dia inginkan. Dia memang merasa nikmat, merasa suka, bahagia kalau mendengarkan lantunan-lantunan alat musik. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian dia tampakkan jadi dirinya sehingga nampak ini orang fajir. Itu ya. Wasani yang kedua, au yudhirun nusuk. Dia menampakkan seolah-olah dia orang yang taat, orang yang saleh. Fayakunu munafiqan. Pada saat itulah dia menjadi munafik. Ya, gayanya ngomong ini supaya zikirnya lebih diminati masyarakat. Ini supaya masyarakat itu gemar dengan ibadah-ibadah. Ya, sehingga kita ajak kumpul-kumpul para pemudanya daripada ngerokok, apalagi minum minuman keras, apalagi sampai mengkonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang, narkoba, mending diajak kumpul-kumpul di masjid, dilatih cara main rebana, kemudian zikir sama-sama. Dia nampakkan seolah-olah dia orang yang saleh, seolah-olah dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sendiri senang dengarkan alat musik. Tapi alasannya supaya tambah semangat ibadahnya. Pada saat itulah yakunu munafiqan. Kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau melanjutkan. Cukup panjang. Yang enggak nututi bisa didengarkan baik-baik. Fa'innahu yudhirur rahbata fillah wa daral akhirah. Secara zahir dia menampakkan dirinya seolah-olah sangat mengharapkan pahala di sisi Allah dan mengharapkan kehidupan kelak di akhirat. Wa qalbuhu yaghli bisyahawat wa mahabbati ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu min aswatil ma'azif wa alatil lahwi. Gitu ya. Sementara hatinya, wa qalbuhu yaghli bisyahawat, hatinya itu sebenarnya sedang berkobar-kobar, terbakar dengan syahwat. Wa mahabbati ma yakrahuhu Allahu wa rasuluh, dan hatinya dipenuhi dengan kecondongan, kecintaan kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Min aswatil ma'azif wa alatil lahwi, dari suara-suara alat-alat musik, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bukan karena itu tujuannya supaya zikirnya lebih semangat, enggak. Memang telinganya suka mendengarkan suara rebana yang ditabuh, gitu ya, ya toh. Yang dia tahu rebana itu untuk kaum wanita, anak-anak kecil wanita yang belum balig itu yang boleh pakai rebana dan hanya dilakukan pada situasi-situasi tertentu saja, pada saat datang hari Id atau acara walimah, itu pun secara terbatas. Dia kurang, dia ingin merasakan hal yang sama, itu niatan sejatinya. Tapi zahirnya dia tampakkan ini supaya lebih khusyuk zikirnya. Saat itulah dia jatuh dalam kemunafikan. Hanya alasan belaka dia mengatakan supaya lebih khusyuk zikirnya. Sehingga terjadi khanifidina azani Allah wa iyakum, yang tadinya supaya lebih semangat sehingga zikirnya dengan tabuhan rebana, kemudian ditambah lagi dengan suara gitar, ditambah lagi dengan suara gambus, yang terjadi bukan zikir, malah joget masal. Ya. Tapi ngomongnya, ini supaya lebih ingat kepada Allah, supaya kita lebih larut dalam zikirnya. Larut dari mana, Mas? Ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi justru pelanggaran syariat. Ya toh? Dia larut dalam suara-suara yang melalaikan dari alat-alat musik tersebut, dan itu yang memang membuat dia suka, mengasyikkan telinganya, menenangkan hatinya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tapi lisannya berkata, berlindung di balik zikir tadi, ini supaya zikir lebih semangat. Hadza nifaq, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia, mayyashtari, ada yang membeli. Ishtara yashtari, membeli. Lahwal hadis, ucapan yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah bighairi ilmin, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, dan dijadikan sebagai senda gurau. Lafaz ayatnya membeli. Kok bisa pakai kalimat membeli ucapan yang tidak bermanfaat, kan gitu ya. Qala Ibnu Mas'ud wal Hasan Al-Basri, berkata Ibnu Mas'ud dan Al Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lahwal hadis ay al-ghina. Lahwal hadis dalam ayat ini maknanya adalah nyanyian. Ya. Kalau bahasa Sidayunya itu music. Bahasa Arabnya ghina, terjemahannya nyanyian. Orang Sedayu bilang music. Bisa dipahami? Ini tafsir dari Ibnu Mas'ud dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Antum cermati baik-baik. Cermati baik-baik. Sebab turunnya ayat ini, khanifidina azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau dengan sanadnya, anna rajulan min Quraisy, ada seorang laki-laki dari Quraisy, ishtara jariyatan mughanniyatan, dia beli seorang budak wanita yang pandai bernyanyi. Ya, dia beli budak wanita, bukan budak pria. Karena pada masa itu nyanyi, nyanyian, ya, itu kerjaannya wanita. Jadi kalau ada laki-laki nyanyi, aib. Ya, pada masa itu dianggap aib. Kenapa? Itu perbuatannya wanita. Sama kayak kita melihat ada anak laki-laki main lompat tali. Ada anak syabab misalkan, Jumat. Biasanya main bola, tahu-tahu kok sorak-sorai dari kejauhan, didatangi. La haula wala quwata illa billah. Pertandingan lompat tali antara Luhoh melawan Din. Kita lihat, ini opo-opoan. Kalian ini laki atau enggak kok main lompat tali. Yang sebelah sana main bekel. Tahu bekel ya? Satunya lagi, khadibidina azani Allah wa iyyakum, main pasar-pasaran. Ambil daun, khadibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian batu, diulek-ulek. Ya, yang satu berperan sebagai pedagang, yang satu berperan sebagai pembeli. Ya. Ini mainannya anak-anak, mas. Kan gitu ya? Aib apa enggak? Kalau kita lihat laki-laki melakukan tindakan-tindakan tersebut. Aib ya kan? Terbukti antum semua berkelakar dengan tawa. Ikan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, pada masa itu pun juga sama. Nyanyian itu punya orang, punya perempuan. Laki-laki tidak ada yang nyanyi pada masa itu. Ikan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Aib. Kalau ada laki-laki, nyanyi. Gitu ya. Tayyib. Fakana la yasma'u bi ahadin yuridul Islam. Laki-laki dari Quraisy tersebut tidak pernah melihat, mendengar kabar ada orang yang ingin masuk Islam. Ilan talaqo bihi. Kecuali dia akan mendatangi laki-laki tersebut. Misal, ada orang mulai terdengar kabar, oh fulan dari kabilah fulan ingin masuk Islam. Didatangi oleh laki-laki ini. Ya. Intalaqo bihi ila tilkal mughanniyah. Diajak supaya bertemu dengan budak wanitanya. Ya, budak wanita tentunya sudah didandani dengan dandanan ala jahiliyah. Jangan salah, dandanan ala jahiliyah itu tidak kalah sangar dengan wanita-wanita sekarang. Di sini bidina azani Allah wa iyyakum, sampai turun ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan sekali-kali wanita mukminah bersolek, berdandan dengan dandanan ala jahiliyah terdahulu. Ya, itu luar binasa. Bukan luar biasa lagi. Luar binasa. Ikhani fitina azani allahu wa iyakum. Tentunya didandani wanita tadi dengan dandanan dan tampilan yang seperti itu. Gitu ya. Ayo. Jadi kalau ada laki-laki ini ketika mendengar berita, oh fulan mau masuk Islam, didatangi, sini saya punya yang lebih baik, sini. Apa itu? Dibawa ke untuk ketemu dengan budak wanitanya. Tentunya yang menarik, ya kan? Tidak mungkin budak hitam kelam yang enggak kelihatan kalau kecuali kalau tersenyum kan gitu kan, enggak mungkin. Ya, ini mana aja orang yang tertarik. Kan dibidin azani Allah wa iyyakum. Onta aja enggak mau. Wa yakul, dia mengatakan, at'imi wasqihi waghannihi. Kata laki-laki dari Quraisy tadi, at'imi, kasih dia makan, wasqihi, hidangkan minuman, Wa ghannihi, dendangkan untuknya lagu-lagu andalan. Gitu ya. Fungsinya untuk apa? Supaya dia enggak jadi masuk Islam. Kamu enggak usah masuk Islam, di sini aja. Nih lihat nih, oh ini yang namanya tontonan. Ya toh, lihat nih, Masya Allah. Ini baru saya beli ini, baru keluar dari oven ini. Masih hangat. Kan gitu ya. Bisa dipahami? Nah, terus disiapkan makan, siapkan minum, free, gratis. Ya, enggak kemudian ditarik kan bidina azani Allah wa iyyakum bayaran. Enggak, gratis. Setelah itu diberikan layanan yang apa namanya yang paling diandalkan, dilantunkan nyanyian-nyanyian. Waqala, dan laki-laki tadi mengatakan, hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammad. Ini lebih baik dari seruan yang dibawa oleh Muhammad. Kamu mau diajak apa oleh Muhammad? Lihat, ya, pengikutnya adalah orang-orang lemah. Pengikutnya adalah orang-orang yang tidak terpandang. Pengikutnya fuqara wal masakin. Jumlahnya juga sedikit. Kamu di sini aja, nikmati ini, free. Ya. Kamu di sini hilang suntukmu dengan melihat pemandangan-pemandangan yang aduhai. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Kalau kamu datang kepada Muhammad, kamu gak akan mendapatkan apa yang kamu dapatkan di sini. Syuh, perhatikan. Allah, fanazalat kemudian. Fanazalat hadhil ayah. Kemudian turunlah ayat tersebut. Surat Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nas may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum azabun muhin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah, kita melek dengan sejarah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang baik, yang betul-betul cinta kepada nabinya alaihi salatu wassalam, anti dengan yang namanya nyanyian. Dia enggak bakal sudi mendengarkan seruling-seruling syaitan dimainkan. Dia enggak bakal mau, enggak bakal ridho mendengarkan kalimat-kalimat yang melalaikan dari lantunan-lantunan musik. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Karena dia tahu ini yang digunakan oleh orang-orang Quraisy menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mana iman kalian kalau kalian lebih suka dengan suara-suara syaitan daripada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau yang suka dengan musik itu orang-orang kafir, tidak heran. Karena memang mereka punya jejak histori yang tidak bisa dihilangkan. Ya memang nyanyian itulah yang digunakan oleh orang-orang Quraisy menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau yang suka dengan nyanyian seorang mukmin, seorang muslim, mana keimanan mereka kepada Allah? Mana bukti konsekuensi syahadah anna Muhammadar Rasulullah? Perlu dipertanyakan nih khanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Makanya orang yang suka dengan nyanyian itu dikhawatirkan jatuh dalam kemunafikan. Bisa dipahami? Naam. Terlebih lagi Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sangat panjang disebutkan oleh al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, juga al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, juga al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengancam, memberikan berita, "Idza stahallat ummati khamsan fa'alaihimuddamar." Kalau umatku sudah berani menghalalkan 5 perkara, fa'alaihimuddamar, maka mereka akan mendapatkan kehancuran, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ada 5 perkara yang kalau dihalalkan dianggap lumrah dianggap biasa-biasa saja oleh umatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaihi muddamar, tunggu kehancuran menghampiri mereka. Kemudian Nabi menyebutkan satu persatu dari lima perkara tadi, idza dhahara fihi muttala'un, kalau muncul saling laknat di antara mereka. Ya. Wattakhadul harir wa labisul harir, mereka menggunakan sutra bagi kaum lelaki, wa syaribul khamra, kemudian minum khamr. Yang keempat, wattakhadul qiyan, al-qiyan, qaf ya alif nun, wattakhadul qiyan, apa qiyan? Mereka menggunakan atau mengangkat al-qiyan, al-qiyan humul mughannun wal mughanniyat, para penyanyi, baik laki-laki atau perempuan. Waqtafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa', yang kelima, kalau laki-laki lebih suka dengan laki-laki, perempuan lebih suka dengan perempuan. Kalau lima perkara ini dihalalkan oleh umatku, fa'alaihi muddamar, tunggu kehancuran, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yang nomor empat, wattakhadul qiyan, mereka mulai menunjuk para penyanyi laki-laki maupun perempuan sebagai penghibur mereka. Ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dan zaman saat ini nampak betul apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata wala la. Ya toh? Ya benda? Masya Allah, berapa banyak kita lihat khanifidina azani Allah wa iyakum, sampai pada syababus salafiyin, bukan lagi syababul muslimin yang antum dengan bangga menuliskan di kaos-kaos antum, syababul muslimin. Tak cukup syababul muslimin mas, syababus salafiyin, mereka menggandrungi para vokalis-vokalis yang la haula wala quwata illa billah. Kita enggak tahu agamanya bagaimana, entah dia mukmin atau kafir. Ya, bahkan notabene-nya kafir. Sunni salafi, senengnya sama K-pop. Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahul musta'an. Sunni salafi seneng sama K-pop. Ini apa-apaan? Inti laki beneran apa enggak? Kan gitu ya. Hakala ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Pahami baik-baik, ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Tayyib, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaannya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.